الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah, dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar hukum-hukum al-jinayat, tentang tindakan-tindakan kejahatan. Dan telah kita terangkan tentang konsekuensi hukum seorang yang membunuh manusia dengan sengaja, manusia yang asal hukumnya tidak diperbolehkan untuk ditumpahkan darahnya. Maka al-muallif rahimahullah ta'ala menyebutkan ada dua konsekuensi hukum, hukum yang berkaitan dengan akhirat dan hukum yang berkaitan dengan dunia. Adapun hukum yang berkaitan dengan akhirat, maka seorang yang membunuh dengan sengaja telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar, termasuk dosa yang membinasakan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengancamnya dengan laknat, kemurkaan dan azab yang pedih apabila dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun jika dia bertaubat taubatan nasuha, maka Allah Azza wa Jal menerima taubat seorang hamba selama dia bertaubat pada waktu-waktu yang diperbolehkan dan dibukanya pintu taubat bagi hamba-hambanya. Adapun kaitannya dengan hukum dunia, maka dia berhubungan dengan para wali dari pihak keluarga yang terbunuh. Maka di sini diserahkan kepada awliya al-maqtul, pihak kerabat yang terbunuh tersebut. Apakah mereka tidak memaafkan si pembunuh sehingga diterapkan padanya hukum qisas, ataukah mereka memaafkan namun mereka menuntut ganti dari hukum qisas, yaitu pembayaran diyat berupa 100 ekor unta dengan ketentuan yang telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari unta jenis hiqqa, jaz'ah, demikian pula khalifah. Atau mereka memaafkan sehingga tidak meminta ditegakkannya hukum qisas, dan tidak pula menuntut pembayaran diyat, namun mereka maafkan sehingga gugur pembayaran diyat tersebut. Atau dengan cara yang keempat, di mana pembunuh bersiap untuk membayar lebih dari jumlah diyat, lebih dari 100 ekor unta, dengan tujuan as-sulh, berdamai dengan pihak keluarga yang terbunuh. Maka di sini al-muallif rahimahullah ta'ala tidak menjelaskan tentang hukum yang ketiga, yaitu yang berkaitan dengan orang yang terbunuh itu sendiri, yang berkaitan dengan orang yang terbunuh, maka tentu dalam kehidupan dunia tidak memungkinkan dia mendapatkan maaf karena dia telah mati, sehingga perkaranya akan ditetapkan nanti pada yaumul qiyamah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, awwalu ma yuqda bainan nas yaumul qiyamati fid dima', yang pertama kali yang akan diperkarakan pada hari kiamat dalam urusan pembunuhan, pertumpahan darah, apabila seorang hamba tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan dunia, maka dia akan menghadapi masa-masa yang sulit pada yaumul qiyamah, akan menjadi orang yang bangkrut waliyadzu billah. Pahala-pahala dari amalan saleh yang dia lakukan akan dipindah, dialihkan kepada orang-orang yang pernah dia menzaliminya, atau kesalahan orang yang terzalimi akan ditimpakan kepadanya, lalu dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Namun apabila dia bertaubat dengan taubatan nasuha, memenuhi syarat-syarat taubat, maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan hamba tersebut pada hari ketika banyak manusia mengalami kebangkrutan pada yaumul qiyamah. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, syurutul qisas fin nafs, syarat-syarat diperbolehkannya, ditegakkannya hukum qisas dengan menghilangkan nyawa. Yastahiqqu waliyul qatil al-qisasa bi syurutin arba'ah, berhak bagi kerabat yang terbunuh untuk meminta ditegakkannya hukum qisas apabila terpenuhi empat syarat. Syarat yang pertama, ayyakuna al-qatilu mukallafan, bahwa pembunuh dia seorang yang mukallaf. Yang dimaksud mukallaf, wa huwa al-balighu al-aqil, dia seorang yang telah mencapai usia balig, dan dia seorang berakal. Apabila ini dua terpenuhi, maka dia disebut mukallaf. Fala qisasa ala saghir, sehingga tidak boleh diterapkan hukum qisas apabila si pembunuh itu anak kecil. Pembunuh yang belum mukallaf, anak umur 9 tahun kemudian misalnya dia membunuh, maka tidak ditegakkan padanya hukum qisas. Wal majnun, demikian pula orang yang gila, kehilangan akal, tidak ditegakkan hukum qisas karena dia tidak memiliki akal, berarti dia tidak memiliki maksud dan tujuan. Wal ma'tuf, demikian pula seorang yang ma'tuf. Ma'tuf yakni yang akalnya kurang waras, tidak sampai pada tingkatan gila namun mendekati. Wan na'im, dan seorang yang tidur, dia tidur tiba-tiba membunuh misalnya karena mimpi, mungkin dia mimpi dikejar penjahat dan dia melawan, kebetulan dia memegang pistol atau memegang senjata, maka dia membunuh, dia tidur sehingga tidak ada maksud. Maka jenis-jenis ini, anak kecil, orang gila, orang yang dalam keadaan tidur, apabila dia membunuh, tidak boleh ditegakkan kepadanya hukum qisas. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, rufi'al qalamu an thalatha, karena diangkat dari tiga golongan manusia, anin na'imi hatta yastayqiz, dari orang yang tidur hingga dia bangun dari tidurnya. wa anis sabiyyi hatta yablugh, dan dari seorang anak kecil hingga dia mencapai usia balig. Wa anil majnuni hatta yufiqa, dan dari orang yang gila hingga dia sadar dari gilanya. Wa li anna haula'i laisa lahum qasdun sahih, dan karena mereka ini tidak memiliki tujuan yang sahih, niatnya itu belum sempurna. Auli adami wujudil qasdi minhum, atau bahkan tidak ada tujuan sama sekali, tidak ada niat untuk melakukan pembunuhan sama sekali. Maka apabila dia tidak mukallaf, tidak ditegakkan padanya hukum qisas. Yang kedua, ayyakunal maqtulu ma'sumad dam, bahwa yang terbunuh terpelihara darahnya, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Tidak boleh ditumpahkan darahnya. Li'annal qisasa syuri'a lihaqni dima, sebab qisas, mengapa disyariatkan hukum qisas, adalah untuk menahan terjadinya pertumpahan darah, agar tidak terjadi saling bunuh-membunuh. Maka ditegakkan hukum qisas agar seseorang tidak berbundah-bundahan untuk membunuh dan menumpahkan darah orang lain. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman, walakum fil qisasi hayatun, bagi kalian dalam penerapan hukum qisas, di sanalah terdapat kehidupan. Seorang tidak akan bermudah-mudahan untuk menumpahkan darah orang lain. Kenapa? Dia memikirkan akibatnya. Harus ditegakkan hukum qisas. Oleh karenanya ma'asyara alaikum rahimakumullah, di negeri-negeri yang menerapkan syariat Islam, menegakkan hukum qisas, itu kejahatan pembunuhan lebih minim. Kejahatan pembunuhan lebih minim dibandingkan mereka yang tidak menerapkan hukum qisas. Seorang pembunuh hukumannya 20 tahun misalnya. Hukuman 20 tahun. Belum lagi kalau di penjara dia berbuat baik, dikurangi masa tahanan atau dikurangi tahanannya menjadi 15 tahun. Belum lagi kalau dia dapat gerasi dari presiden. Belum lagi kalau dia begini, begitu. Ada pemaafan 10 tahun sudah keluar. Ketika dia keluar dari penjara, petentang-petenteng. Cari lagi siapa lagi yang kira-kira bisa dibunuh. Bunuh, selamat, tidak mendapatkan hukum, cari lagi yang lain. Dibunuh, ya masuk penjara lagi. Di penjara juga dia makan, dia minum. Ya, daripada di luar penjara, sulit mencari makanan. Maka dia merasa di penjara lebih enak. Ya, tidak perlu kerja, sudah disediakan makan, minum. Sehingga tidak membuat efek jera bagi pelaku pembunuhan tersebut. Berbeda halnya ketika diterapkannya hukum syariat, hukum Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membunuh dan keluarganya meminta untuk ditegakkan kepadanya hukum qisas, itu akan membuat efek jera. Disaksikan manusia melihat ditegakkannya hukum qisas tersebut menyebabkan mereka ngeri untuk melakukan pembunuhan. Li'anna al-qisasa syuri'a li haqni dima, sebab qisas itu disyariatkan untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah. Wa muhdarud dami ghairu mahqun, dan seorang yang darahnya tidak terjaga, tidak terpelihara, tidak terhormat, maka tidak terjaga, dalam artian tertumpahkan darahnya pun tidak jadi masalah. Falau qatala muslimun kafiran harbiyan aw murtaddan qabla taubatihi aw zaniyan muhsanan fala qisas alaihi. Maka kalau seorang muslim membunuh seorang kafir harbi, kafir yang halal untuk diperangi, kafir yang boleh untuk diperangi, atau membunuh seorang murtad, dia murtad keluar dari Islam, sebelum murtad itu bertobat. Beda kalau dia bertobat kembali kepada Islam, tidak boleh tumpahkan darahnya. Tapi dia tidak bertobat, Dia menyatakan dirinya murtad, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu seorang muslim membunuhnya. Maka tidak boleh dihukum dengan cara qisas. Muslim ini tidak boleh ditegakkan padanya hukum qisas. Aw zanian muhsanan, atau dia membunuh seorang pezina. Pezina yang muhsan, yang telah pernah menikah dalam pernikahan yang sah dan pernah terjadi hubungan dalam pernikahan yang sah tersebut, lalu dia membunuhnya. Seorang yang telah menikah lalu dia melakukan perbuatan zina, halal darahnya, boleh dibunuh. Fala qisas alaihi, maka tidak boleh ditegakkan kepadanya hukum qisas. Misalnya antum punya tetangga, tetangga antum seorang yang murtad, karena ada semangat Islamnya dan mengetahui bahwa seorang yang murtad halal darahnya, maka dia ke rumah tetangga tersebut kemudian bunuh. Nah, apakah ditegakkan padanya hukum qisas? Tidak, tidak ditegakkan padanya hukum qisas, karena dia membunuh orang yang halal darahnya. Memang boleh ditumpahkan darahnya. Atau seorang kafir yang terang-terangan memusuhi kaum muslimin, maka boleh dibunuh. Hanya saja dia karena bukan bagian dari pemerintah, di sini kesalahannya. Tidak ditegakkan banyak hukum qisas, iya. Wala dia, dan tidak ada pula pembayaran diat. Walakinnahu yu'azzar, akan tetapi dia harus diberi hukuman. Hukuman namanya ta'zir. Ta'zir ini hukuman yang dikembalikan kepada penguasa untuk menetapkan hukum tersebut. Apakah dia dipenjara atau dia dicambuk atau hukum yang ditetapkan. Ya, itu namanya ta'zir. Dia melakukan kesalahan dalam hal ini. Kenapa? Karena yang berhak untuk melakukan pembunuhan itu pemerintah. Yang berhak untuk menegakkan hukum itu adalah penguasa. Ketika dia sebagai rakyat, dia menegakkan dengan cara main hakim sendiri, dia membunuh sendiri, maka berhak bagi pemerintah untuk menghukumnya. Berhak bagi pemerintah untuk menghukumnya. Kenapa? Lita'addihi 'alal hakim. Karena dia melampaui batas. Dia mengambil kerjaan penguasa. Seharusnya itu adalah tugas penguasa, tapi dia mengambil alih. Dia bukan bagian dari penguasa. Dan dia tidak diperintah oleh penguasa. Maka di sini letak kesalahannya. Yang menetapkan hukum, yang menerapkan hukum, hukum adalah penguasa. Nah, namun ketika dia melakukannya, tidak ada hukum qisas. Karena dia telah membunuh seorang yang memang dihalalkan darahnya dalam syariat. Namun dia melakukan kesalahan karena mengambil wewenang pihak penguasa. Ini ma'asyara alaikum warahmatullah. Dua syarat akan kita lanjutkan syarat yang ketiga dan syarat yang keempat pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Ini nanti ada penjelasannya. Membunuh karena salah, membunuh menyerupai orang sengaja, membunuh kafarah, semua ada diterangkan insyaallah. Sampai di sini wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.